lalu cepat kau memohon aku untuk berubah mencintaimu. Padahal tak cukup waktu kita, kau saling tahu. Terus terang, ini bukan diriku. Jalani kisah tanpa ada hati, ku tak ingin melukaimu. Bersama